Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله malam hari ini tanggal 21 Mei 1443 Hijriah atau tanggal 23 23 Januari 2022 kita akan lanjutkan kajian serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang diberikan syarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-125 bait yang ke-43 halaman 173. Nah, ini adalah pertemuan yang ke-125 halaman 173 bait yang ke-43. Nah, kita mulai sebagaimana biasanya dengan pembacaan matan. Hello. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah al-muqaddimatu qala Muhammadun huwa abdu maliki ahmadu rabbi Allah ahmadu rabbi Allah khairu man rabbillah rabbi Allah rabbillah qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbi Allah khairu maliki salliyan ala an-nabiy al-mustafa wa alihi al-musta'milin ash-sharafa wa astaeenu Allah fi al-alfiyah maqasid an-nahwi biha mahwiyah تقرب الأقصى بلفظ الموجز وتبسط البذل بوعد منزل وتقتدي رضا بغير سخط رائقة ألفية تبني مقتي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب تفضيلا tidak ada akhirnya itu ditanwinkan enggak ada mas وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي به بات وافرة لولاه في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم واهده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وال ومسناد للاسم تمييز حصل بتفعلت وأتس ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومادي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم ومادي الأفعال بالتامز وسم بالتامز بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم والأمر إن لم يقول النون محل فيهم واسم نحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعوي في والمعنوي ومعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وك تأثر وكف افتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعراب مضارعا إن أريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناس كيرعن منقوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنسب على الإعراب لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصيص بالجر كما قد خصيص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسيبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء قبان نمر وارفع بواو وانسيبا بالالف وجر بياء ما من الاسماء اصب من ذاك ذو صحبة أبانا والفام حيث الميم منه بانا أب أخ حام كذاك وحن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه ينزر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا إلى بالآلف ارفع المسنى وكلا إذا بمدمر مضافا وسلا كلتا كذا كاسنان واسنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الآلف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيزرر وانسب سالم جمع امير ومذنب وشبه زين وبه عشرون وبابه الحق والحق وبابه الحق والاحلون قولوا وعالمون اليون وارضون شذ وأراضون شذ والسنون وبابه مثل حين قد يرد ذا الباب وعند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما سني والملحق به بأقس ذاك استعملوه فانتبه وما بت وآلف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب معه كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأزرعات فيه ذا أيد قبل وجر بالفتحات ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف واجعل لنهو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون نعم نكرر مرة ثانية قال المؤلف رحمه الله بسم الله المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومادي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم النحو صه وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تآسر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفت وكل حرف مستحق للبناء والأسلوب في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث وساكن كم ورفع ونسبت على إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجرر بياء إمام من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث منمو منه بانا أب أخ حام كذاك وهنو ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر والشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبي كذات لا بالألف ارفع المثنى وقلا إذا بمدمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالما جميع عامر ومتنب والشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولوا وعالمون عليون وأراضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما ثنيا والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب ماء كذا أولى تولد اسما قد جعل كأدرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون نعم kita masuk pada yang 43 Sufi Akhi matan ini nanti akan menjadi lebih lancar lagi ketika apa mas? Diucapkan terus setiap hari. Dilatih lisan kita untuk mengucapkan itu, untuk membaca itu. Bisa antum dengarkan, bisa antum baca, bisa antum lafadzkan. Nah, yang paling enak adalah ketika kita membaca dengan sahabat keluarga kita. Jadi ada yang kemarin bertanya kepada anak, Ustaz, kalau kajiannya itu padat seperti ini, ya tiga kali sehari, kemudian gimana untuk murojaah? Nah katakan murojaah itu adalah antum setelah kajian ini selesai, ya antum ngajar, antum bisa ngajar ke istri antum bisa ngajar ke teman antum yang memang siap untuk diberikan apa murojaah, direkam. Jadi kajiannya tentang ini. Dan antum tulis. Itu tidak perlu waktu panjang. Antum setiap kali kajian 10 menit sampai 30 menit antum dengarkan lagi, itu insyaallah sudah ada yang masuk di situ. Ulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi seperti itu, Mas. Jadi jangan sampai kemudian mengatakan bahwa Gimana murojaahnya? Murojaah itu adalah dengan seperti itu. Modelnya adalah dengan mengajar. Nah, ini makanya Anda katakan kita belajar bersama, Anda murojaah, antum juga belajar. Jadi di sini tidak ada yang kemudian lebih hebat dari yang lain. Semua kita di sini adalah belajar. Makanya kalau ada yang salah, itu wajar. Karena kita sedang belajar. Nah, sekarang antum lihat, ya ini sekarang 43. Wajurro bil fathati ma lan yansarif ma lan yudhaf au yaku ba'da al radif. Antum lihat wajurro. Jurro di sini apa? Dikasrohkan, dijarkan. Bil fathati dalam keadaan fathah ma lan yansarif bagi isim yang tidak di ya sarfkan. Artinya tidak menerima tanwin. Mamnu' minas sharf di situ. Malam yudhaf selama tidak diidhafahkan. Selama tidak diidhafkan. Au yaku ba'da al-radif atau setelah al-radif yaitu bonceng. Al-radif. Jadi apa? Ketika dimudhafkan menjadi mudhaf ilaih bagaimana nanti? Nah, ini akan bahas nanti. Paham? Nah, ini sekarang tentang mamnu' minas sharf. Dan ketika misalnya apa? Masajid dan yang lainnya nanti akan dibahas di sini. Nah. Ya. Qalhu jurra yahtamilu an yakuna fi'lan madiyan mabniyan lima lam yusamma fa'iluhu. Wa yakunu alladhi jarrahu al-arabu ya'ni anna al-araba jarru ma la yansarif. Wa yahtamilu an yakuna jurra fi'la amrin bima'na ujurud yajuzu hadha wa hadha ya fa'ala taqdirin annahu fi'lu amrin yakunu qawluhu ma maf'ula jurra wa 'ala al-qawli bi annahu mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu takunu ma na'iba fa'ilin. Nah, jadi di sini paragraf ini menjelaskan tentang apa? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dikatakan tadi disebutkan apa? Jurro. Kenapa menjadi jurro? Jurro itu apa? Dijarkan. Ya, jurro itu apa, Mas? Dijarkan. Nah. Yahtamilu an yakuna fi'lan madhiyan mabniyan lima lam yusamma fa'ilhu. Ini ada kemungkinan bahwasanya dia itu fi'il madhi, asalnya adalah fi'il madhi yang mabni yang tidak disebut fa'ilnya, yaitu apa? Naib fa'il. Ya. Wa yakunu alladhi jarrahu al-arabu. Ya. Di mana wa yakunu alladhi jarrahu al-arabu. Siapa yang menjarkan? Itu orang Arab. Karena orang Arab sudah diketahui, maka tidak perlu disebutkan lagi orang Arab. Paham? Inti dari naibul fa'il, antum paham? Karena fa'ilnya sudah ma'ruf. Bagaimana ketika Allah menciptakan apa saja, ya, khuliqal insan dhaifa. Manusia diciptakan lemah. Nah, siapa yang menciptakan? Ma'ruf, Allah azza wajal, tidak ada yang lain. Apa maksudnya? Sesuatu yang ma'ruf, maka boleh tidak disebut. Nah, maka disebutkan di sini, jarahul Arab. Jadi, fa'ilnya ini orang Arab. Tapi karena orang Arab sudah paham, sudah diketahui, maka tidak disebutkan, tidak perlu disebutkan fa'ilnya. Ya'ni annal araba jarru ma la yansarifu. Ya, bahasanya orang Arab itu jarru, mereka menjarkan ma la yansarifu. Apa yang tidak la yansarif, apa yang tidak bisa ditasrifkan. Wa yahtamilu an yakuna jurra. Nah, antum lihat wa yahtamil, maka di sini ihtamal yang pertama, ini ihtamal yang kedua. Modelnya seperti itu, Mas. Untuk apa? Untuk membreakdown satu paragraf itu menjadi suatu pemahaman. Itu antum dengan menjadikan mana yang harus bisa dipilah di situ. Karena terkadang paragraf itu tidak kemudian disusun atas bawah. Ya, kalau atas bawah nantinya kitab itu jadi panjang, Mas. Jadi panjang. Makanya model untuk pembahasan paragraf itu antum harus yang menyederhanakan kita pembacanya, bukan penulisnya. Tidak ada kewajiban untuk penulis tulis dengan sesuatu yang mengikuti pembaca, enggak. Ya. Jadi ini di sini kalau misalnya Anda katakan yahtamilu, ini yang pertama. Kemudian yahtamilu di sini adalah yang kedua. Paham? Nah, ini adalah ini. Kemudian an yakuna jurra fi'la amrin bi makna ujrun. Jurra ya, adalah fi'il amr, maknanya ya ujrun, dijarkan. Jarkan, Mas. Jarkan. Kayak kalau misalnya antum ada yang ngantuk, ya enggak boleh dijarkan. Harus jewerkan. Jarkan. Di mana ujur? Ya juzu hada wa hada. Tuh antum lihat. Boleh ini dan itu. Maksudnya ini apa? Ini yang pertama, ini yang kedua. Hada wa hada. Hada yang pertama, ihtimal yang pertama. Hada yang ihtimal yang kedua. Paham-paham di sini? Bisa untuk naibul fa'il. Bisa untuk fi'il amr. Fa'ala takdirin. Nah, menurut persepsi yang seharusnya. Annahu fi'lu amrin. Maka, dia seharusnya adalah fi'il amr. Kenapa? Yakunu qauluhuma. Ya. Maka qauluhuma di sini karena jurra wa jurra bil fathati ma. Ma la yansarif. Ma di sini maf'ula. Di sini apa? Maf'ul. Dia sebagai apa, Mas? Maf'ul. Maf'ul dari apa? Jurra. Maf'ul itu apa? Yang dikenai kerjaan. Jadi objek dia. Nah, ujur jarkan. Apa yang dijarkan? Nah, ini ma di sini. Wa alal qawli, menurut perkataan, bi annahu mabniun lima lam yusamma fa'iluhu takunu ma naibul fa'il. Maka kalau di, ini yakunu ma maf'ul, ini yang kedua. Ini yang naibul fa'il, ma-nya adalah yang pertama. Itu dibalik lagi sama Syekh tartibnya. Biar apa? Antum ada intibah. Ada intibahnya di situ. Kenapa? Jadi kalau ma untuk ihtimal yang pertama di sini apa? Ya, fi'il madhi. Fi'il madhi lima lam yusamma fa'iluhu. Ya. Nah. Nah. Jadi fi'il madhi yang tidak disebut fa'ilnya. Atau disebutkan di situ apa? Sebagai naibul fa'il. Ma-nya sebagai naibul fa'il. Kalau yang jurro fi'il amr, maka ma di sini apa? Maf'ul. Paham-paham di sini, Mas? Nah. Kemudian, lakinna qawlahu fi baitin sabiqin. Nah. Namun perkataan beliau dalam bait yang sebelumnya, wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksar. Antum lihat di sini. Dan apa dengan ta wa alifin, ta dan alif maksudnya mulhaq jamak mu'anasa talim. Qad jumi'a yuksar, dikasrohkan. Jamaknya mau dikasroh, Mas. Dalam keadaan apa? Ya, nasabnya itu kasroh. Sama halnya dengan di sini, Mas. Lihat. Wajurob bil fathati malam yang sore. Dia dikasrohkan juga dengan fathah ketika tidak ditasrifkan. Tidak ditanwinkan. Ya dulu ala anna jurro filun ma'adhin mabniun limalam yusamma fa'iluhu. Wa innama ikhtarna dhalika li ajri an yatanasaba al-kalam. Nah. Suf, antum lihat. Kalau berkaitan dengan keselarasan dengan bait yang sebelumnya, maka ini menunjukkan bahwasanya itu bukan fi'il amr. Tapi di sini apa? Fi'il madhi, tapi di situ apa? Naibul fa'il. Ya. Lam yusamma fa'iduhu. Ya. Ya. Asyid! Allah Akbar! Ya. Nah. Jazakallah khairan. Wa innama ikhtarna dhalika. Ya. Dan sesungguhnya kita memilih yang demikian li ajri an yatanasabal kalam. Artinya apa? Kita memilih fi'lul madhi mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Kenapa? Ya, menyesuaikan kalamnya. Menyesuaikan karena sebelumnya naif fa'il, ya ini juga naif fa'il. Yuk sardin mas. Paham gak? Nah. Sekarang, qaluhu wajurra bil fathati dikasrohkan dengan fathah. Bi'itibari anna jurra fi'lu amrin. Ya. Jurra bil fathati. Kalau disebutkan jurra bil fathati, maka ini sebagai apa? Jurra fi'lu amrin. Kalau menurut sudut pandang dia sebagai fi'il amr, ya, fahalil amru yaqtadil wujuba, apakah perintah di sini ini menunjukkan wajib atau awil istihbab, atau hanya sekedar apa, sesuatu yang disukai, artinya apa, sunnah istihbab, bagaimana sunnah in kulna lil wujub, kalau kita katakan untuk wajib, famana dalika anna man jarrahu bil kasrati faqad athima. Nah, kalau ini dikatakan ini hukumnya wajib, maka maknanya adalah barang siapa yang mengkasrohkan, menjarnya dengan kasroh, maka dia telah berdosa. Wa ala dzalika falau qala qa'il masalan. Maka demikian, kalau ada orang yang berkata, contohnya, marartu bimasabihin katsiratin. Aku melewati lampu yang banyak. Masabih katsiratin. Bijarrin, ya, bijarri masabih bil kasrati, ya, dengan menjarkan masabih, masabihin, ya. Makanya kalau ada orang namanya Mas Sobihin, ya, ya, kemarin itu ada nama yang lebih aneh lagi, apa itu? Gak ada dalam bahasa Arab kok. Apa? Oh, oh. Yo. Anggal loh. Muhsihin toh. Ya. Enggak ngerti ya. Nyari-nyari kamus enggak tahu arti. Muhsihin. Ihsan ya ora. Anu ya ora. Ra ono wajene ra ono. Itu wajen Jawa mungkin. Makso. Ya, bapak ibu pinginnya Arab tapi kepleset nang Jawa jadi muhsihin. Dari muhsinin kan muhsihin. Nah. Fal naqulu lahu asaita rabbak. Ya. Apakah kita akan katakan kepada dia, engkau itu sudah mendurakai Rabbmu. Engkau sudah bermaksiat kepada Rabbmu. Kenapa? Karena sudah mengatakan masabihin. Ya. Kan ngeri. Al jawablah. Jawabnya tentu tidak. Li'annahu laisa kalamu lillahi. Karena ini bukan kalam lillah. Ini bukan kalamnya bagi Allah Azza wa Jal. Wahal naqulu lahu asaita ibn malikin. Apakah kita katakan padanya, engkau itu sudah bermaksiat kepada Ibn Malik. Artinya apa? Mendurhaka Ibn Malik. Al-jawab, na'am. Jawabnya iya. Li'anna ibn malikin rahimahullah qad tulji'uhu daruratu syi'ri ila an yusaddiral hukma bil amri fayakunu if'al wa yakunu hadha wajiban lughatan li'annahu lughawiyyun. Nah, ini ajib nih Syekh, ya, rahimahullah. Jawab, ya, engkau itu telah menurakai Ibn Malik. Kenapa? Li'anna Ibn Malikin, ya, Ibn Malik di sini rahimahullah, kutulji'uhu daruratu syi'ri. Ini dia mengharuskan adanya keterpaksaan dalam syair, mas. Makso. Ben pasi lo. Ngepas-ngepaski. Ya. Ila'an yusaddiral hukma bil amri. Untuk asal hukumnya itu adalah dengan fi'il amr. Kenapa? Wajurra bil fathati. Jadi dia bukan naif fa'il, tapi dengan fi'il amr. Biar apa? Pas-paski, mas. Pas-paski. Fayaqulu if'al. Maka beliau mengatakan if'al. Lakukan. wa yakunu hadza wajiban lughatan. Maka ini adalah wajib secara bahasa, bukan wajib secara fikih. Kalau fikih, orang tidak melakukannya maka dosa. Dan ini bukan perkataan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini enggak ada apa Mas sanksi. Bahwasanya perintah di situ yufidul wujub, menjadikan wajib, bukan, tapi wajibnya menurut apa? Secara bahasa. Li'annahu lughawiyyun. Karena ini apa? Bahasa, secara bahasa saja. Ya. Nah. Paham sampai sini? Nah. Jadi gandeng cenengnya Mas. Kenapa? Durro bil fathati. Maka yang paling tepat di sini fi'il amr. Nah, kalau dikatakan fi'il amr, maka berarti amarnya di situ untuk wajib dong. Nah, tapi wajibnya bukan maknanya fikih, ya masyad. Bukan fikih masyad gini. Gitu. Ayo. Ya. Gelon. Tadi pagi itu gelon. Salat atau lombari. Kalau makjur, insyaallah. Sebagai ini jurro bil fathati. Jurro itu digelok ke Mas. Jurro itu digelok ke. Ya jarno to. Luah-luah ke ya. Nah. Yang pagi wis jarke ya Mas. Ya. Nah, sekarang di halaman 174. Qauluhu wa qauluhu jurra bil fathati ma'na yansarif hadha mimma nabat fihi harakatun an harakatin nabat fihi al fathatu an al kasrati fa kharaja an al asli fi naw'in wahidin min al i'rabi wa huwa al jarr wa ma'a dhalika lam yakun ba'idan an al asli li annahu nabat fihi harakatun an harakatin al fathatu an al kasrati wa fi hal al raf'i yurfa'u bidhammati ala al-asli wa fi halin nasbi yunsabu bil fathati ala al-asli. Naam. Tuh, antum lihat. Sekarang disebutkan jurra bil fathati ma'na min sharif. Dijarkan dengan fathah selama dia apa? Tidak bisa menerima tanwin. Hadza mimma nabat fihi harakatun an harakatin. Ini adalah yang bisa menggantikan satu harokat menggantikan harokat yang lain. Nah, nabat fihil fathatu anil kasrati. Fathah ini menggantikan kasroh. Fathah menggantikan kasroh. Paham saya misi Mas? Ya. Dari Mas Soni menjadi Mas Sona. Ya. Ya. Resti menjadi Resta, ya, ayo, Alan. Nah, nah, Ja'a bukan Ja'a Resti ya, tapi Ja'a Resta, Allahumma barik. Nah, Ibrahim. Nah, ini di situ, kenapa? Karena fathah ini menggantikan kasroh. Wa ma'adha dikalam yakun ba'idan anil asli. Ini tidak jauh dari asalnya. Karena hanya fathah dan kasroh Mas. Tidak diganti atau tidak ditambahi, strukturnya tidak berganti. Hanya harokatnya, enggak Pak, enggak jauh itu Mas. Li'annahu nabat fihi harokatun an harokatin. Karena hanya ada penggantian harokat dengan harokat lainnya. Paham? Ya. Aitu yanubu fihi harokatun an harokatin. Di mana satu harokat menggantikan harokat lainnya. Muslimatin. Hadisnya kan muslimata, muslimatu. Tapi ketika dijar dan di nasab dia muslimati. Nah. Wa fi wajhin wahidin min wujuhil i'rabi walakinna jam'al mu'annas salima tanubu fihi al-kasratu 'anil fathati wa hadha bil 'aksi tanubul fathatu 'anil kasrati. Nah, bedanya terbalik. Itu apa? Ini menyerupai jamak mu'annas salim. Haitu yanubu fi harakatin harakatun an harakatin. di mana menggantikan satu harokat dengan harokat yang lain. Ini hukumnya harokat menggantikan harokat sama, tapi nyatanya beda. Nampak sama nyata beda. Kayak mainannya waktu kecil di koran itu kan mesti ada gambar yang dua yang sama, cari perbedaannya kan. Nampak sama nyata beda. Wa fi wajhin wahidin, ya, dari satu sudut pandang, ya, min wujuhil i'rab, dari beberapa sudut pandang i'rabnya. Itu apa? Walakin jama' muannats salim. Namun perbedaan yang mencolok di sini apa? Jama' muannats salim tanubu fil kasratu, ya, an anil fathati. Kasrohnya itu menggantikan fathah. Kalau yang ini fathah digantikan kasrah itu digantikan oleh fathah. Kalau yang ini. Jadi kalau jamak ini kan antum lihat muslima, ya, ini menjadi muslimati, ya. Jadi dalam jamak muannats salim kasrah menggantikan fathah. Nah, sedangkan yang ini bil aksi, baliknya. Tanubul fathatu anil kasrati. Ya, dia fathah. Misalnya masajida. Harusnya masajidin. Gak bisa, Mas. Ya. Harusnya kasrah digantikan menjadi fathah. Paham sampai sini? Nah. Qoluhu. Paham gak mas ini? Nah, ini kan muslim. Nah, gini. Nah, antum lihat kan muslimah, ya, ini muslimati kan? Nah, ini masa hidup. Ini masa jida. Ya, dia tidak bisa masa jidi, enggak bisa. Ini enggak bisa muslimata. Paham enggak? Ini kebalik. Paham. Tapi kalau satu harokat menggantikan harokat lainnya sama. Hanya perbedaannya apa? Pas penerapannya itu yang beda. Nah. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutnya. Qauluhu mala yansarif. Ya. Malladzi la yansarif, apa yang tidak bisa disorofkan? Wahal nasrifu kulla kalimatin, apakah kita bisa mensorofkan setiap kata? Aljawab, la nasrifu illa ma yastahiqu sarfa. Kita tidak bisa mensorofkan kecuali apa yang berhak untuk disorofkan. Ya. Walidha yaqulul ulama'u fi ta'rifil ladhi la yansarif. Oleh karena itu ulama, ya, mengatakan tentang definisi yang tidak bisa disorofkan. Yaitu apa? Huwa makana fihi illatani min ilalin tis'in. Au illatun wahidatun taqumu maqama illataini. Wa ma'na sarfu at-tanwin. So, lihat. Ya. Wa ma'na sarfi. Wa ma'na sarfi at-tanwinu. Kama qala Ibnu Malikin fil alfiyati. As-sarfu tanwinun ata mubayyinan. Ma'nan bihi yakunu al-ismu, yakunu al-ismu amkana. Ya. Yakunu al-ismu amkana. Nah. Antum lihat di sini. Qaduhu ma'na insarif. Tidak bisa disorofkan. Apa yang tidak bisa disorofkan? Apakah, ya, kita bisa mensorofkan? Ya. Artinya di situ kalau kita langsung ganti, lebih mudah. Man ladzi la yansarif, apa yang tidak bisa ditanwin? Ya. Apakah kita tidak bisa mentanwin setiap kalimat? Setiap kata maksudnya. Al-jawab, la nasribu. Kita tidak bisa mentanwinkan illa mayastahikus sorfa. Kecuali apa yang berhak untuk ditanwinkan. Paham? Ya. Walidha yaqulul ulama fit ta'rifil ladhi la yansarif. Oleh karena itu, ulama memberikan definisi bagi yang tidak bisa ditanwin, tidak bisa menerima tanwin maksudnya di sini. Ya, huwa makana fihi illatani min ilalin tis'in. Dia itu adalah apa? Di dalamnya ya, kata yang di dalamnya ada dua cacat. Dari cacat-cacat yang 9. Au illatun wahidatun atau satu cacat takumu maqama illataini yang bisa menduduki dua cacat. Wa ma'na sarf. Wa ma'na sarfi. Sarfi di sini apa? Tanwin. Ya. Kama qala Ibnu Malikin fil Alfiyah, sebagaimana berkata Ibnu Malik dalam Alfiyah, as-sarfu tanwinun ata mubayyinan. Sarf ini adalah tanwin. Datang sebagai mubayyinan. Sebagai penjelas. Maknan bihi yakunul ismu amkana. Ya, makna yang menjelaskan makna ini menjadi isim kata benda yang memang memungkinkan di situ. Nah. Wa qad jumi'at hadhihi al-'ilalu at-tis'u fi qawli sya'ir. Suf. Dan digabungkan tentang cacat yang 9 ini dalam perkataan syair. Ya, ahli syair, yang memberikan syairnya Ijma wazin adilan ya anis bima'rifatin raqib wazid ujmatan ya ujmatan fal wasfu qad kamula. Oke, sesuk kon ngapalke wo. Ini aja nih Mas, dua bait ini Mas. Mangi lagi. Nah, sekarang baca bareng-bareng. Isma wazin adilan. Annis bima'rifatin raqib wazid ujmatan. Wal wasfu qad kamula. Jadi ijma kumpulkan wazin dan timbang adilan dengan keadilan ya atau secara adil annith bi ma'rifatin ya annith di sini artinya kalau misalnya dikatakan dengan ma'rifah jadi ditasnikan dengan ma'rifah dengan ta'rif ma'rifah alif lam raqib wazid ya raqib sunlah wazid dan tambahkan ujmatan ujmatan ya kalau dikatakan di apa penjelasan tentang ujmatan ini maknanya banyak ini termasuk ya termasuk bagian dari makna ujmah. Nah, makna ujmah ini kalau misalnya antum lihat ini di dalam kamus disebutkan ujmah masdar ajuma. Ujmah itu adalah ujumat ya. Ibham wa khafa fil kitabah wa damil fasahah fil kalam ya jadi ujma itu dari ajam yang tidak fasih ketika berbicara ya paham sampai sini tidak jelas dalam berbicara. Jadi adamu ifsah fil kalam, tidak bisa jelas dalam ngomong itu ujma. Namanya ujma. Rakib wazid ujmatan. Ya, susun tambahkan ujmatan. Usah ngomong. Wal fal wasfu, ya, sifat itu qad kamula, sudah sempurna. Ijma wazid adilan annis bi ma'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ijma wazin adilan annis bi ma'rifatin raqib wazid ujmatan. Ya, raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ya, ijma, ijma wazin. Ya, ijma wazin adilan, ijma wazin adilan, ijma wazin adilan. Annis bi ma'rifatin raqib wazid ujmatan. Raqib wazid, ya, ujmatan. Fal wasfu qad kamula. Fal wasfu qad kamula. Ma wazin adilan. Annis bi ma'rifatin raqib wazin ujmatan fal wasfu qad kamula. Ya, Mas. Oke, Mas. Enggak usah lihat, enggak usah lihat. Tutup semuanya. Tutup semua, tutup semua, tutup semua. Tutup semua. Tutup semua. Wis, Mas. Ayo, Pak. Wis. Stop. Percaya diri, Mas. Percayalah, nek kowe ra mangan micin, apal, Mas. Nek kowe mangan micin ta kuwi. Hah? Ya. Terus ambil jam tuh tap gorengan Mas Adi martabak Bang No. Nah, saya ini tak ada. Ya, selamat. Ya, ada. Suf, ini seperti ini namanya loncatan. Kalau antum dipaksa, memori seperti ini dipaksa, itu akan berusaha untuk menghafalnya dengan tilqa'iyan. Dan itu ketika dilatih, otak itu tidak kemudian apa? Kemayu. Atau lembek. Atau pengennya diloloi terus. Terus tutup, Mas, tutup. Yakin, antum apa, insya Allah. Harus ada keyakinan. Apal, insya Allah. Kok ada? Coba aja sebisanya. Kayak tadi, Rista, itu sudah bagus. Sudah Allah mabarik. Nanti ketika disebutkan, itu nanti apal dengan sendiri. Anis apa? Ma'rifatin. Ayo. Jembatan. Wal wasfu qad kamula. Nah, apa? Fal. Fal wasfu qad kamula. Yes. Pal, pal. Loncatan memori. Kalau antum merasa percaya diri, apa antum akan? Tapi kalau antum, opo mau, ada ketakutan, apa enggak bisa? Oh mas. Oh, we are. Ya, apa-apa. Oh, zidna. Oh, jadi tambah-tambah. Ma'rifatin. Cara ujar. Tadi oh jalan Paris. Anif ma'rifat rakib in wajib jumata fal wasfu amula. Lagi ayo luka itu kalau gitu ini ya ya it's mad ma'rifatin ora ono bil ma'rifatin. ma'rifah. Ujmatan dan Hasan ujmatan. Wal wasfu yo kakak pertama yo liane wis lho tapi terakhir lho kakak pertama di kakak tiga ayo kakak tiga cat esse itu letupan mas nanti kalau letupan itu nggak diulang hilang itu nah sesuatu yang unik sesuatu yang tiba-tiba langsung bisa menghafal itu hilangnya cepat maka harus diulang. Paham ya? Nah, itu salah satu bagian apa? Paksa menghafal pasti bisa. Pas, mas. Fal, wasfu, fal wasfu. Kamu lah. Nah, ya lanjut. Isma wazin adilan anith bima'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Nah, ingat tuh. Nanti ketika mimpi jantung kaget. Wih, apa ini? Ngapal mau. Isma wazin adilan. Nah. Kemudian, وينبغي للطالب أن يحفظ مثل هذه الأبيات الصغيرة المفيدة لأنها سهلة وتقرب له المعنى. شوف. Selayaknya bagi penuntut ilmu untuk menghafal bait yang kecil itu yang bermanfaat لأنها سهلة karena itu mudah وتقرب له المعنى dan itu mendekatkan dia bagi pada makna. Paham sampai sini mas? Ngeri lo. Ternyata ketika antum dipaksa hafal juga tuh. Ya mas Son. Allahumma barik mas Son. Ya kita sudah 1 jam pas. Naktafi bihadil kudrah. Kalau kita lanjut lagi biinillah dengan bahasan yang sama alfiyah. Ya, akhir ibadah kudrah semoga Allah jajal menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.